Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwa fiddin sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih tentang kaidah fi asma'illah ta'ala. Al-qaidah tsaniyah, qala al-mu'allif rahimahullah, al-qaidah tsaniyah tu asma'ullah ta'ala a'lam wa awsaf. Kaidah yang ketiga, bahwa nama-nama Allah ta'ala adalah di samping dia isim alam, maka dia sekaligus sifat. Jadi isim alam yang sering kita kenal dengan nama benda, sekaligus dia adalah sifat. Tadi sudah saya contohkan bahwa isim alam seperti nama-nama kita semuanya, baik yang Arabi maupun yang Ajam, itu semuanya ala isim alam. Yang Budi, Jatmiko, Tukiem, Turahmin, Tumijo, itu isim alam. Sifat adalah hal-hal yang dimiliki oleh yang disifati. Maka berdasarkan kaidah di atas, bahwa setiap nama Allah sekaligus sifatnya, tetapi tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah lah namanya, sudah saya contohkan tadi. Tapi kalau nama Allah pasti sifatnya. Tapi kalau sifatnya tidak mesti namanya. Maka boleh sampaikan a'lam bi tibari dalalati halal zat, disebut isim alam ditinjau dari penunjukannya kepada zat, yaitu si empunya nama, yaitu zat Allah SWT. Wa asab bi tibari ma dalat alaihi minal ma'ani, dan dia nama-nama Allah Ta'ala itu sifat ditinjau dari makna yang ditunjukkan olehnya, oleh nama-nama tersebut. Lalu beliau lanjutkan, wahia bil i'tibaril al-awwal mutaradifah li dalalati ala musamma wahidin. Maka asma Allah tadi ditinjau dari tinjauan pertama, yaitu alam, isim alam, maka berarti sinonim, mutarodifah. Mengapa? Karena semua nama itu merujuk kepada satu nama, satu yang dinamai, yaitu Allah Ta'ala. Wahu Allah, aja wajal. Wabi'tibari al-asani mutabayyinatun. Tetapi ditinjau dari yang kedua, yaitu awsaf, bahwa nama-nama Allah sebagai sifat, maka berarti mutabayyinah, berbeda, tidak sinonim. Sinonim lawannya apa? Antonim, ya. Antonim bukan lawan kata. Bukannya antonim lawan kata, bukan. Lawan kata apa? Antonim. Berarti lawan sinonim bukan antonim. Gimana antum? Gini-gini dulu kuliahnya bahasa Indonesianya A loh saya. Dan pernah jadi guru bahasa Indonesia di salah satu MTS swasta. ...18 tahun yang lalu tapi. Ya, lawannya apa? Kalau sinonim lawannya apa? Tidak sinonim gitu aja lah ya. Ya. Ya, tidak bersinonim. Artinya berbeda. Lidalati kulli wahidin minhuma. Itu... insyaallah. Ya. Dengan dugaan saya 99,9% bahwa itu salah ketik. Tapi semua nusakh begini. Berarti kesalahannya kemungkinan memang dari saya. Yang benar wahidin minha. Bukan minhuma. Tadinya saya yakin ini keliru. Cuma gak berani mau mengelirukan. Tapi bagaimanapun juga nggak bisa dibenarkan kalau minhuma gitu. Mau ditarik kemanapun susah. Di domir ini kemana kalau huma itu tetap. Ya. Tapi kok nggak ada buku yang apa yang menyebutkan ini salah. Itu masalahnya. Sampai suatu saat nemukan ada yang memberikan taklik. Kalau ini keliru, alhamdulillah tenang saya gitu. Jadi karena masing-masing dari nama-nama tersebut, maka mau enggak mau harus ha gitu. Wahidin min ha, di masing-masing dari nama-nama tersebut bukan cuma dua nama. Atau bukan a'lam a'osof. Tapi masing-masing dari nama-nama yang banyak itu menunjukkan kepada makna yang khusus. Jadi beda satu dengan yang lainnya. Al-Hayyu, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. Ditinjau dari siapa yang bernama itu satu tok. Itu siapa? Allah. Maka sama saja. Qulillahu awwidur rahman ayyama tad'u falul asmaul husna. Sebut Allah ar-Rahman, mana saja yang kamu sebut karena Allah punya nama yang terindah. Bebas mau panggil siapa saja. Karena yang kamu panggil mau manggil mana saja, yang dipanggil satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud mutarodif, mutarodifa, sinonim sama saja. Tetapi ditinjau dari masing-masing nama itu punya makna, maka al-hayu, al-hayat bukanlah al-ilmu. Al-ilmu bukanlah al-qudrah. Al-qudrah bukanlah as-sama. As-sama bukan al-basar. Al-basar bukan ar-rahmah. Ar-rahmah bukan al-ijza. Al-ijza bukan al-hikmah. Masing-masing beda itu. Di makna dan al-hayu bukan makna dengan sama dengan al-alim, beda dengan al-qadir, beda dengan as-sami, beda dengan al-basir, beda dengan ar-rahman, bisa beda dengan ar-rahim, beda maknanya masing-masingnya. Namun Allah dinamai dengan nama itu semua dan disifati dengan sifat yang terkandung pada nama tersebut semuanya. Ya, maka benarlah pendapat yang menyatakan bahwa asmaul itu mustaq, bukan jamid. Jadi asmaul itu mustaq, bukan jamid. Isim jamid, isim yang tidak ada apanya, maknanya kan. Isim mustaq yang mengandung makna. Isim jamid tidak bisa diapa, tidak bisa ditasrif. Kalau isim mustaq bisa ditasrif. Kalau baitun mustaq atau jamid? Mustaq atau jamid? Mustaq ya, bata ya bitu baitan. Tempat untuk dan hal yang untuk nginap. Tapi kalau jidar enggak ada jadar ya jiru diru deron jadiron. Nah, kalau nama Allah semuanya mustaq. Jadi kalau ada pertanyaan Al-Hayy, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, itu sama saja atau beda? Jawabannya apa? Sama saja atau beda? Jawabannya apa? Jawaban yang benar gimana? Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Wadud, itu sama saja atau beda? Jawaban yang benar gimana? Hah? Ah, santa. Tergantung dari sisi mana gitu. Dari mana sisi atau dari sisi mana? Dari sisi mana gitu ya. Ya. Tergantung dari sisi mana. Kalau dari sisi siapa yang dimaksud sama saja. Tapi kalau dari sisi apa? Kandungan maknanya beda. Kalau sisi siapa yang dimaksud dengan semuanya itu sama Allah SWT. Tapi kalau dari sisi makna masing-masingnya beda. Itu maksudnya. Ya, itu kaidah yang kedua. Al-Qaidah As-Salisah. Ya, jadi sekali lagi, nanti antum kalau kemudian temukan isim dalam Al-Quran maupun hadis dan dinisbahkan kepada Allah, ternyata itu jamid, pasti bukan asma Allah, gitu aja. Isim dinisbatkan kepada Allah SWT kok jamid, berarti bukan asma Allah. Dan seperti la tasubu ad-dahra fa innallahu ad-dahr misalnya. Maka dahr bukan asma Allah. Mengapa? Jamid. Enggak ada makna. Enggak ada sifat yang terkandung dalamnya. Kok fa innallahu ad-dahr? Ya berarti harus dipahami dengan benar. Kalau dohirnya begitu, maka coba dicermati. Oh, ternyata uqalibul lail wan nahar. Oh, udah ada penjelasannya. Maksud dahar lah malam dan siang dan Allah yang membolak-balikkan. Jadi maksud fa'inul dahar Allah lah ad-dahar, Allah yang telah menciptakan dahar itu, Allah yang telah mengurus dahar itu. Bukan Allah itu dahar, tapi Allah lah pengatur dahar. Al-qaidah salisah, asma'ullah ta'ala indallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umurin. Jadi nama Allah ta'ala jika dia mengandung atau menunjukkan sifat yang transitif, mengandung kata transitif di dalam sifat yang itulah transitif, maka berarti ada tiga hal, terkandung tiga hal di dalamnya. Transitif yang apa? Nah, kalau lawannya apa? Lawannya apa? Lawan transitif apa? Apa? In transitif ya. Kalau efektif bahasa Indonesia atau bahasa asing? Efisien bahasa Indonesia atau bahasa asing? Bahasa asing, bahasa Indonesianya apa? Apa? Mangkus dan sangkil ya, asanta. Walaupun enggak populer ya. Hanya yang belajar bahasa Indonesia saja. Sedikit sekali kita temukan kata sangkil dan mangkus dalam pembicaraan. Walaupun dalam bahasa-bahasa resmi. Baik menteri, presiden, misalnya, lebih menggunakan apa efektif dan efisien. Padahal mestinya dia gunakan sangkil dan mangkus. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai dengan EYD-nya. Ya, ada tiga kandungan dari asma Allah Ta'ala jika sifat yang terkandung dalamnya transitif. Muta'adi. Yang pertama adalah subutu dzalikal ismulillah, menetapkan nama itu sebagai nama bagi Allah. Yang kedua subutu sifat lil allati tadamana lillahi azza wajal, menetapkan sifat yang terkandung pada nama tersebut. Yang ketiga subutu hukmiha wa muqtadaha, menetapkan hukumnya dan konsekuensinya atau tuntutannya atau pengaruhnya atau asarnya, dampak dari nama tersebut, di objek yang menjadi pengaruh dari nama tersebut. Beliau contohkan di sini adalah as-sami. Maka tiga kewajiban kita terhadap nama Allah as-sami. Pertama, menetapkan as-sami sebagai asma Allah, isim alam bagi Allah as-sami. Yang kedua, menetapkan sifat yang terkandung pada nama as-sami, yaitu as-sama. Berarti Allah bernama as-sami memiliki sifat as-sama. Allah bernama as-sami memiliki sifat pendengaran. Allah berpendengaran. Allah Maha mendengar dan berpendengaran. Tidak sebagaimana Jahmiyah. Nah, tidak sebagaimana Mu'tazilah. Atau tidak sebagaimana Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah tidak mengakui dua-duanya. Allah tidak as-sami dan tidak bersama. Kalau Mu'tazilah, Allah itu as-sami tetapi tidak bersama. Allah bernama as-sami tapi tidak punya pendengaran. Itu Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah, Allah bukanlah Allah bernama as-sami dan juga tidak berpendengaran. Walaupun Allah mendengar. Ya. Itu kalau diikuti jalan pikiran mereka, bisa gila. Coba omongan mereka. Allah tidak as-sami dan tidak bersama walaupun mendengar. Oh iya noh. Jahmiyah berzikir atau tidak? Orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah berzikir? Berzikir. Ketika mereka berzikir, punya keyakinan enggak kalau Allah mendengar zikirnya? Punya keyakinan enggak? Ya. Ketika mereka sholat, mereka punya keyakinan enggak Allah melihat? Punya? Punya keyakinan Allah melihat mereka? Punya. Tapi Allah tidak punya penglihatan. Bingung toh? Tapi ngaku paling pinter ya. Paling berakal. Karena kalau melihat itu enggak harus sama dengan makhluknya, tapi kalau berpenglihatan itu nanti sama dengan manusia. Maka Allah tidak berpenglihatan walaupun melihat. Dan namanya juga Al-Basir kalau Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah sekaligus, Allah tidak bernama Al-Basir walaupun melihat. Dan tidak berpenglihatan walaupun melihat. Kalau antum bingung, ya, enggak usah dipikirkan. Enggak usah ikut bergaya mereka. Ya, itulah jalan pikiran mereka. Dalam rangka untuk supaya Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi yang dimaksudkan bahwa Mu'atilah tidak beriman kepada sifat-sifat Allah, hal-hal yang melekat pada diri Allah Taala selain zatnya. Jadi Allah ada titik. Jangan bilang Allah demikian, demikian, demikian. Boleh bilang Allah tidak demikian, tidak demikian, tidak demikian, boleh. Tapi jangan bilang Allah demikian, demikian, demikian, demikian. Tapi bilang Allah tidak demikian, tidak demikian, tidak demikian. Kalau Allah demikian, demikian, demikian, demikian, telah menyamakan dengan makhluknya. Maka supaya tidak sama, Allah tidak demikian, tidak demikian, demikian. Yang dampaknya menyamakan Allah dengan apa tadi? Dengan apa tadi? Jamadat atau ma'dumat atau mumtaniat. Jadi yang ketiga ini, ahlul bidah pun beriman. Kalau yang ketiga, jadi yang diingkari adalah yang kedua. Untuk Mu'tazilah semuanya, untuk Asy'ariyah sebagian besarnya, adapun untuk Jahmiyah semuanya. Adapun yang pertama, maka Jahmiyah mengingkari. Mu'tazilah beriman, Asy'ariyah juga beriman. Jadi untuk nama, Jahmiyah tidak beriman. Demikian juga sifat. juga tidak beriman. Adat Mu'tazilah nama beriman sifat tidak. Asy'ariyah nama beriman sifatnya hanya sebagian kecil saja. Sebagian besarnya tidak mereka imani. Maka seperti misalnya Asy'ariyah beriman Allah namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi tidak beriman Allah memiliki sifat rahmah. Walaupun Allah merahmati. Maksud merahmati adalah berkehendak memberikan ganjaran. Ya, itu kalau sifat yang terkandung dalamnya adalah transitif. Terkandung kata kerja transitif. Tapi kalau kemudian indalat ala wasfi ghairi muta'addin tadhamanat al-amrain. Kalau yang terkandung dalamnya intransitif, maka cuma dua kewajiban kita. Ahadu ma thubutu dzalikal ismu lillah. Asani subutul sifat alati tadamana halillah. Yang pertama kita tetapkan sebagai sifat nama bagi Allah. Yang kedua kita tetapkan sifat yang terkandung dalamnya untuk Allah SWT. Contohnya Al-Hayyu. Al-Hayyu kewajiban kita dua. Allah bernama Al-Hayyu dan Allah bersifat Al-Hayat. Sudah. Karena dia intransitif. Oh, tadi untuk yang asami berarti yang ketiganya apa? Contoh ketiga, konsekuensinya berarti setiap suara didengar. Karena lo asami, konsekuensinya ketika lo berpendengaran, maka pendengaran Allah menjangkau semua suara. Di mana ada sesuatu makhluk yang dia mengeluarkan suara, maka lo mendengar suaranya. Kalau ada makhluk tidak bersuara, lo dengar gak? Lo mendengar gak dari makhluk tersebut yang tidak bersuara? Saya tanya. Lo mendengar tidak sebuah makhluk yang tidak bersuara, lo dengar gak? Saking takutnya ya gak didengar, gak ada suaranya. Karena pendengaran itu kaitannya dengan suara. Jangan seperti Mu'tazilah nanti. Kembalinya kepada semuanya diketahui. Mendengar ya maksudnya tahu. Melihat maksudnya tahu. Tapi tidak dengan ilmunya. Mengetahuinya lu dengan apa? Ya zatnya. Terjangkau oleh Allah Ta'ala dengan zatnya. Sama dengan Al-Basir gitu. Berarti Al-Basir asma Allah, Allah punya sifat Al-Basar, penglihatan, dan konsekuensinya segala sesuatu pasti dilihat oleh Allah. Dimanapun keberadaannya, baik yang bersuara maupun tidak bersuara. Maka lebih luas mana antara Basar dengan Asama? Cakupannya, jangkauannya, lebih luas mana? Basar. Karena tidak setiap sesuatu yang dilihat bersuara. Tetapi setiap yang bersuara pasti dilihat oleh Allah SWT. Kalau yang tidak ada, dilihat gak oleh Allah? Yang tidak ada, dilihat gak oleh Allah? Diketahui atau tidak? Diketahui atau tidak? Yang tidak ada, diketahui atau tidak oleh Allah? Diketahui. Lebih luas mana al-ilmu, al-basar, dengan al-basar, al-ilmu. Jangankan yang nanti akan ada, yang tidak akan pernah ada pun Allah tahu kok. bagaimana kejadiannya seandainya ada. Yang sekarang belum ada akan ada apa? Munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat. Allah sudah tahu nanti akan terjadi seperti itu, Allah sudah tahu. Dan bagaimana kejadiannya Allah tahu enggak? Seperti apa modelnya nanti ketika matahari terbit dari barat, Allah tahu enggak? Tahu. Yang tidak akan pernah terjadi pun Allah tahu, seandainya terjadi. Contohnya apa? Ya. La ruddu la adu limanuhan. Kalau mereka dikembalikan ke kehidupan dunia setelah mereka masuk neraka, dikembalikan ke dalam dunia, niscaya mereka akan kembali mengamalkan yang dilarang. La ruddu la adu limanuhan. Jadi percuma pengembaliannya. Kan mereka merengek-rengek minta dikembalikan kan? Katanya mereka akan beramal soleh kalau dikembalikan. Itu kala, sekali-kali tidak akan terjadi. Larudulah adu liman hu'anhu. Kalau mereka dikembalikan, mereka akan berbuat yang dulu mereka pernah lakukan. Yaitu melakukan hal-hal yang larang. Yang akhirnya juga membuat mereka masuk neraka lagi. Maka itu kesia-siaan kalau mau dikembalikan. Jadi pasnya memang di neraka abadi dalamnya. Itu tempat yang paling pas. Jadi Allah tahu persis orang yang modelnya abadi neraka tahu. Karena bagaimanapun juga dia kembalikan akan begitu lagi walaupun sudah pernah merasakan neraka. Seandainya dikembalikan. Ya. Itu hal yang mungkin. Kalau Allah mau bisa terjadi. Yang gak mungkin, mustahil pun Allah tahu. Lakana fihi ma'aliyatan ukhra la fasadata. Kalau di langit dan bumi ada ilah selain Allah Ta'ala, sudah rusak dari dulu itu. Itu hal yang mustahil, adanya ilah yang hak selain Allah Ta'ala, itu mustahil. Gak pernah akan terjadi dan mustahil. Tapi seandainya terjadi, ya bumi sudah rusak dari dulu. Kita lanjutkan dengan Al-Qaidah Ar-Rabiah, kaidah yang keempat. Ya, ini menuntut lebih konsentrasi. Al-Qaidah Ar-Rabiah, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqa wa bitadammun wa bil iltizam. Penunjukan asma Allah Ta'ala terhadap dzat dan sifatnya bisa dengan mutabaqa, dengan tadammun atau dengan iltizam. Ya, apa itu mutabaqah, tadamun dan iltizam? Al-mutabaqah. Itu mengambil keseluruhan penunjukannya. Ya, diambil seluruhnya dari yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Itu pengambilan makna dari sebuah kalimat bil mutabaqah. Berarti diambil seluruh maknanya sesuai dengan yang terkandung pada kalimat tersebut. Kalau at-tadammun berarti mengambil sebagiannya saja, mengambil sebagian maknanya. memahami dengan mengambil sebagian maknanya. Kalau dalalatul iltizam berarti mengambil di luar makna yang ditunjukkan tetapi tidak bisa dipisahkan dengan makna yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Ya, mengambil makna yang di luar dari makna kalimat tetapi enggak bisa dipisahkan dari makna kalimat tersebut. Saya contohkan penerapan tentang dalalatul alfat al-mutabaqah at-tadammun wal al-iltizam. Al-bait misalnya. Al-bait. Kata al-bait. Rumah. Maka kalau kita menceritakan tentang al-bait adalah rumah dengan seluruh sisinya, maka berarti kita mengambil dalalah atau apa yang ditunjukkan oleh kata al-bait itu dengan dalalah al-mutabaqah. Al-bait itu adalah ya rumah lengkap dengan seluruhnya, dari fondasinya, kemudian kamarnya, dindingnya, jendelanya, pintunya, dan atapnya terus. Itu bitadbil mutabaqah. Tetapi kalau kemudian kita hanya misalnya ada cara mengatakan indil bait, saya punya rumah, lalu si penanya mengatakan kam ghurfatuhu, berapa kamarnya, maka ketika dia menanyakan berapa kamarnya, dia memahami al bait bid dalalah at tado atadomun. Kandungan dari makna al-bait adalah kamar, ghurfa. Tetapi kalau kemudian dia tidak menanyakan tentang sesuatu pun yang merupakan apa yang ada di rumah tersebut, yang merupakan bagian rumah, seperti misalnya kapan dibuatnya, kemudian siapa yang bangunnya, kemudian di mana keberadaannya, maka itu bidalatul iltizam. Karena pasti yang namanya rumah ada yang bangun. Dan rumah yang ada pasti ada waktu pertama kali dibangunnya. Pasti menempat di sebuah tempat. Walaupun rumah panggung, tetap maka itu bidalatul iltizam. Nah, apa kaitannya dengan apa? Dengan dalalatul asma ala sifat wadzat. Jadi setiap kita dapatkan dari asma Allah SWT, maka dengan menggunakan al-mutabaqah atau domun wa al-iltizam, ini bisa diambil penetapan terhadap zat Allah SWT atau sifat-sifatnya. Maka ketika Allah bernama Ar-Rahman misalnya, maka bidalatul mutabaqah, maka ada zat Allah yang bernama Ar-Rahman itu, dan ada sifat Allah Ta'ala. Yaitu sifat rahmah. Jadi, bil mutabaqah itu karena kita mengambil pelajaran, mengambil kesimpulan dari langsung dari lafaz yang ada secara keseluruhan. Berarti ada zat Allah Ta'ala yang bernama Ar-Rahman itu, dan berarti zat yang bernama Ar-Rahman itu memiliki sifat rahmah. Nah, untuk mengambil dalatul iltizam ini butuh apa? Butuh ya kecerdasan ekstra dan maklumat yang banyak. Karena logikanya harus main dan harus didukung dengan maklumat yang banyak yang kaitannya dengan yang mau dibicarakan. Oleh karena itu tidak mudah untuk mengambil kesimpulan dengan dalalatul iltizam, mengambil pelajaran istimbat dari sebuah kalimat, sebuah kata dengan dalalatul iltizam. Itu butuh kecerdasan ekstra. Maka para ulama tidak bisa jadi ulama kalau tidak cerdas. Antum dikasih waktu seumur hidup untuk merenungkan hadis ya Aba Umar ma fa'ala bin Nugair, pertanyaan Nabi kepada sahabat kecil itu, ya Aba Umar ma fa'ala bin Nugair, wahai Aba Umar, apa yang telah diperbuat kepada Nugair? Nugair itu burung kecil. Ambil pelajaran hukum dari hadis itu, paling mentok-mentoknya mungkin berapa? 10 mungkin lah. Yang paling mudah dari apa? Dari dalatul mutabaqah. Yang beratnya dari dalatul iltizam. Tapi Imam Syafi'i sampai 1000 faedah. Istimbat hukum. Jadi beliau semalam suntuk, enggak tidur. Mengambil istimbat dari hadis itu. Maka para ulama, hasil istimbatnya sangat dalam itu karena mereka tidak hanya mengambil dari mutabaqah. Kalau mutabaqah terbatas. Tapi dalam iltizam itulah yang kemudian mereka keluarkan. Nah, maka berarti kalau ditemukan tadi, berarti zat Allah Ta'ala ada zatnya, karena yang bernama itu pasti nama terhadap zat, berarti Allah ada zatnya, yang zat itu bernama Ar-Rahman, Al-Mulki sifat Ar-Rahma. Nah, sekarang tinggal dicari konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan dari zat yang bersifat Ar-Rahmah itu apa. Maka kalau memang itu lawazimnya, konsekuensi logis yang benar, yang tidak salah, maka hasilnya benar gitu. Ya, hasilnya benar bahwa Allah bersifat itu gitu. Contohnya misalnya Ar-Rahmah, orang yang merahmati misalnya. Kalau ada sifat rahmah, berarti ada kehendak. Misalnya, sebab tidak mungkin merahmati kalau enggak ada apa? Ada kehendak untuk merahmati. Berarti di sana ada irodah misalnya. Nah, irodah itu kan tidak ditunjukkan di ar-rahmah, tetapi merupakan apa? Konsekuensi. Mungkin apa? Yang lagi lain lagi, Al-Qudrah misalnya. Sebab apa, Pak? Kalau enggak punya kemampuan enggak bisa apa? Merahmati misalnya. Jadi mesti zat yang berrahmah itu pasti berqudrah misalnya. Kalau ada rahmah, mesti ada hayat misalnya. Karena ya enggak bisa merahmati kalau tidak hidup misalnya. Mau enggak mau mesti berilmu misalnya. Sebab siapa yang mau dirahmati kalau enggak punya ilmu? Yang pantas sama yang tidak harus tahu. Itu namanya, Pak, dalatul iltizam, akli sifatnya. Nah, ikhwafin rahimani warahmatullah, di depan kita sudah berbicara bahwa isbatul asma wa sifat tauqifiyah. Maka walaupun manusia memiliki kemampuan akal untuk tadi menyatakan, menggandengkan satu dengan yang lain secara logis dengan dalil iltizam, tetapi apa, terkadang salah gitu. Jadi dia anggap logis, ternyata enggak kaitannya itu gitu. Tidak ada kaitannya. Tidak mesti begitu gitu. Contohnya seperti akalnya Mu'tazilah. Karena mengatakan kalau Allah disifati dengan sifat-sifat seperti itu, konsekuensinya akan Allah sama dengan makhluknya. Itu kesimpulan yang salah, walaupun apa katanya itu apa? Bidalatul iltizam. Lazimnya Allah akan sama dengan makhluknya. Maka supaya tidak sama, Allah tidak bersifat. Oleh karena itu, mengapa kemudian beliau membahas di sini tentang lazimul qaul, hal huwal qaul aw la? Lazim perkataan manusia itu, apakah itu perkataannya atau bukan? Karena terkadang orang ngomong tapi enggak sadar konsekuensi dari perkataannya. Tadi saya sampaikan di depan. Ketika Mu'tazilah, Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah, konsekuensi dari perkataan mereka, mereka menolak keberadaan Allah. Ya atau tidak? Tetapi kita enggak boleh mengatakan Jahmiyah dan Mu'tazilah menyatakan Allah tidak ada. Mengapa? Karena mereka memang tidak menyatakan, tetapi konsekuensi lazim dari perkataannya itu Allah tidak ada. Karena Allah yang tidak dalam alam dan tidak di luar alam tidak ada. Dan mereka menyatakan Allah tidak dalam alam dan tidak di luar alam. Jadi terkadang orang mengira itu konsekuensinya padahal bukan. Terkadang padahal itu konsekuensinya tetapi ditolak. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Iya, tapi saya enggak begitu maksudnya. Tetapi kalau kamu ngomong gitu, ini konsekuensinya. Tapi saya enggak begitu pokoknya. Yang saya katakan ini enggak, bukan itu. Tetap dia begitu. Ya. Kayak perkataan Imam Syafi'i misalnya, man ibtada bid'atan wa yara hasan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah dan dia anggap itu baik, maka berarti dia telah mengklaim bahwa Muhammad telah mengkhianati risalah. Apakah bid'ah akan mau kalau dikatakan kamu mengatakan ya Muhammad berkhianat ya? Enggak, ngawur aja. Saya cuma mengatakan ini bid'ah dan baik. Iya itu sama dengan enggak. Kafir kalau mengatakan Muhammad khianat mah. Saya cuma mengatakan bid'ah ini memang, tapi baik. Itu kok bisa ngomong bid'ah baik kok kemudian enggak sama dengan, ya pokoknya beda. Ini bid'ah baik, Muhammad amanah gitu. Padahal itu enggak nyambung. Kalau mengatakan bid'ah dan baik, itu sama dengan apa? Muhammad berkhianat sallallahu alaihi wasallam. Sudah diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyampaikan semuanya, kok ada sesuatu yang apa? Enggak disampaikan oleh Nabi dan baik gitu. Tapi kan mereka enggak mau dituduh telah menyatakan Muhammad SAW berkhianat. Padahal lazimul qaul, maka lazimul qaul laisa bil qaul. Konsekuensi sebuah perkataan seorang bukan perkataannya. Maka kita tidak boleh menghukumi seseorang berdasarkan konsekuensi perkataannya. Haram hukumnya. Kecuali kalau sudah ditanyakan. Ingat loh, kalau kamu mau ngomong begini, itu artinya sama dengan begini. Iya, memang kenapa? Nah, itu baru boleh kita mengatakan dia telah menyatakan demikian. Jadi konsekuensinya, karena sudah apa? Dikembalikan kepadanya dan diiyakan. Ya, jadi sekali lagi, sesungguhnya memang bahwa untuk mencari sifat-sifat Allah Ta'ala dari nama-nama Allah Ta'ala bisa dengan mutabaqah dan bisa dengan iltizam. Tetapi karena iltizam itu adalah kembalinya kepada akal ya, dan kemampuan akal terbatas, maka kita enggak usah sulit-sulit dengan iltizam. Tinggal cari aja yang lainnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita mau berlatih, enggak apa-apa juga. Coba, oh benar ada. Tapi enggak usah maksakan. Ini enggak ada. Ya sudah, enggak usah. Berarti salah gitu aja gitu. Ini konsekuensinya kalau Allah begini. Cari Al-Qur'annya enggak ada. Oh, berarti salah. Itu bukan ini kok enggak ada Al-Qur'an. Padahal konsekuensinya mesti begini, kok enggak ada. Berarti kurang ini Al-Qur'annya, enggak. Ya sudah, enggak. Walaupun seandainya betul. Seandainya itu betul, maka kebenarannya masih dipertanyakan. Karena enggak ada bukti yang kuat. Itu dalil wahyu. Bisa jadi betul, mungkin betul. Jadi Allah beri kecerdasan kepadanya mencari konsekuensi dari nama tersebut, sifatnya, dan tidak dia temukan dalilnya. Mungkin karena yang diinformasikan kepada Allah Ta'ala kepada kita tidak semuanya. Tetapi ta'aduban, beradab kepada Allah Ta'ala, tidak berbicara tentang Allah kecuali apa? Yang sudah diinformasikan oleh Allah SWT. Dan kita harus sadar bahwa kadang akal kita salah. Secerdas bagaimanapun kita. Dan yang kuliah di antum dulu ketika SMA, khususnya yang ambil jurusan IPA, belajar apa? Topologi ya. Yang jika P maka Q maka itu apa? Tautologi. tautologi. Ya. Siapa yang IPA jurusannya dulu? Ya. Ya. Jika P maka Q maka kemudian Q. Itulah permainan logika. Dan kayaknya setiap UN mesti keluar itu. Paling enggak satu kan. Soal yang terkait dengan tautologi apa tadi? Tautologi, ya. Ya, jadi belajar istinbat hukum dari ayat-ayat dan Al-Qur'an, ayat-ayat dan hadis. Itu sesungguhnya bagi orang yang biasa belajar eksak, matematika atau fisika, itu sangat bermanfaat. Karena sudah terlatih apa? Terlatih untuk kemudian bermain logika. Maka kemampuan itu dimanfaatkan untuk istinbat hukum. Tapi orang yang tidak terlatih tetap sulit. Saya contohkan pengambilan hukum dengan iltizam, ya, permainan dengan menggunakan logika yang sehat. Ketika para ulama mengambil hukum sahnya puasa orang yang belum sempat mandi junub, itu dengan logika. Ngambil dari dalil tapi dengan dalalatul iltizam. Kulu wasrobu hatta yatabayyana al-khayt al-abyad minal khayt al-aswad minal fajar. Makan dan minum sampai jelas perbedaan benang putih dengan benang hitam, yaitu fajar. Di situ nggak ada pembahasan junub, nggak ada, ya. Nggak ada. Tapi kaitannya dengan puasa, kan, jelas. Makan dan dipersilakan untuk makan dan minum. Di situ cuma contohnya sebagian dari hal-hal yang diboleh lakukan orang yang tidak sedang puasa, makan dan minum, tentunya termasuk dalamnya lah jima. Sampai kapan batas waktunya? Sampai fajar. Jadi sedetik sebelum fajar boleh makan, boleh? Boleh. Sedetik sebelum fajar boleh minum? Boleh. Termasuk sedetik sebelum fajar boleh? Nah, ya. Selesainya otomatis pas fajar. Junubnya mandinya kapan? Mandinya kapan? Yang mau enggak mau setelah masuk waktu subuh, ya kan? Menunjukkan bahwa yang belum mandi tetap sah puasanya. Karena tidak ada kewajiban harus melakukannya satu jam sebelumnya, enggak ada. Enggak ada larangan. Hatta yatabayyanal khaytul abyad minal khasir minal khaytil aswad minal fajar. Yang penting jangan setelah fajar. Sebelum fajar. Pas detik-detik terakhir boleh. Yang penting berhenti. Setelah masuk fajar. Mandinya nanti. Itu kalau bukan ulama ya. Gak ketemu dalilnya di mana tuh. Nyari itu. Itu pakai logika. Menggunakan logika. Atau ditunjukkan langsung di situ, tentang bolehnya puasa dalam keadaan junub, tidak disyaratkan harus suci ketika memasuki puasa. Dan banyak sekali artinya istinbat hukum yang diambil dari dalalatul iltizam. Karena lazimul haq haqqun. Ya. Lazimul haq haqqun. di konsekuensi dari sesuatu yang benar-benar. Sebaliknya, butranul lazim yadullu ala butranil malzum. Batilnya konsekuensi, sebuah konsekuensi menunjukkan batilnya yang mengkonsekuensikan. Jadi kalau kita ingin mengetahui kesalahan sebuah perkataan, kita bisa dengan cara kalau konsekuensi perkataan itu salah gitu. Jadi dibuktikannya dengan salahnya konsekuensi perkataan. Kayak tadi misalnya, pasti salah pernyataan Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam, karena konsekuensinya itu Allah tidak ada. Nah, Allah tidak ada salah atau benar? Salah, berarti perkataan tadi juga salah. Jadi kayak tadi, konsekuensi dari dibolehkannya melakukan apa saja sampai fajar itu akan terjadi junub setelah fajar. Maka junub setelah fajar boleh, karena itu konsekuensi dari sesuatu yang boleh, maka boleh. Gak bisa sesuatu yang boleh konsekuensinya gak boleh, gak bisa. Karena gak bisa dipisahkan, itu akan tanakut. Maka segala sesuatu yang akan mengkonsekuensikan keharaman juga enggak boleh. Yang haram atau yang mengkonsekuensikan haram enggak boleh. Yang halal yang mengkonsekuensikan halal boleh. Konsekuensi dari kehalalan pun boleh. Ya. Ini tentang dalalatul mutabaqah, dalalatul tadamun, wa dalalatul iltizam. Kemudian al-qaidah al-khamisah, asma'ullah ta'ala tauqifiyah la majal aql fiha. Kaidah yang kelima, bahwa nama-nama Allah itu tauqifiyah. Kemarin sudah saya sampaikan, tauqifiyah harus berdasarkan wahyu. Terbatas hanya berdasarkan wahyu, dibatasi dengan wahyu. La majal aql fiha. Akal tidak ada medan di dalamnya. Bukan ranahnya akal untuk menetapkan asma Allah. Maksudnya bahwa jadi dasar pokok penetapan asma'ullah lah wahyu. Sama saja apakah nanti terjangkau secara akal atau tidak. Kemudian al-qaidah sadisah, kaidah yang keenam, asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin. Kaidah yang keenam, bahwa nama-nama Allah ta'ala tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Maksudnya bahwa manusia itu tidak mengetahui batasan asma Allah ta'ala. Bukan berarti nama Allah tidak ada batasnya. Tetap ada batasnya dalam ilmu Allah ta'ala. Seberapapun endingnya Allah tahu. Tapi dalam makhluknya tidak ada makhluknya satupun. Baik makhluk duniawi, makhluk bawah maupun makhluk atas, itu tidak ada satupun yang mengetahui seluruh asma Allah SWT. Jadi maksud dari tidak terbatas dengan jumlah tertentu dalam kemampuan makhluk, dalam keilmuan makhluk. Jadi hanya Allah Taala sendiri yang mengetahui berapa dan apa saja namanya. Dalil syar'inya banyak, di antaranya lah yang disampaikan oleh mu'alif. As'aluka bi, Nabi berdoa, as'aluka bi kulli ismin walak samaita bi nafsak wa ansalta fi kitabik wa lam tau ahadan min khalqik aw istasarta bi fi ilmil ghaib indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh namamu berapapun jumlahnya yang kau telah menamakan dirimu dengan nama tersebut. Di mana nama tersebut sebagiannya telah engkau turunkan dalam kitabmu atau telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu atau masih tersimpan di sisimu di ilmu ghaib. Nah, yang masih tersimpan di sisi Allah dalam ilmu ghaib ini tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ini doa yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa penghormatannya kepada Allah Taala. Kesadaran akan keterbatasan dirinya. Beliau ingin berdoa dan bertawassul dengan seluruh nama Allah Taala. Tapi tidak dengan menyebutkan satu persatu karena juga tidak punya kemampuan, maka dengan diglobalkan yang semua milikmu, kemudian dirinci dengan pembagian, ada yang tersimpan di sisimu, ada yang diajarkan kepada hambamu, ada yang pernah diturunkan di kitab. Maka yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebagian saja. Kalau ada seseorang yang mempermasalahkan, bukannya ada hadis di sana yang menyebutkan Allah namanya 99. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Mi'atan illa wahidan. man asada khalal jannah. Maka hadis ini sama sekali tidak menunjukkan terhadap pembatasan. Maka hati-hati cara menerjemahkannya. Salah terjemahan, salah pemahaman. Contoh terjemahan yang salah. Sesungguhnya nama-nama Allah itu 99. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Itu terjemahan yang salah. Yang termasuk paling tidak menimbulkan salah paham, sesungguhnya ada 99 nama bagi Allah yang barang siapa menghafalnya masuk surga. Coba beda dampaknya. Nanti saya terjemahan yang pertama ya. Sesungguhnya nama-nama Allah itu 99. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Berapa nama-nama Allah? Terjemahan berikutnya. Sesungguhnya ada 99 nama bagi Allah yang barang siapa menghafalnya masuk surga. Berapa nama Allah? Tidak tahu. Tetapi yang jelas yang 99 itu ada, dimiliki. Kalau dihafal menyebabkan masuk surga. Nah, yang 99 itu yang mana? Wallahualam. Jumlah yang sebenarnya berapa? Wallahualam. Maka kalau kemudian orang yang non Arab yang hanya memiliki kemampuan belajar dari terjemahan, ya, baik baca maupun mendengar, maka kadang kesalahannya itu disebabkan karena penerjemahnya. Maka tanggung jawabnya pada penerjemahnya. Karena tidak ada kemampuan bagi dia kecuali itu misalnya. Maka uzur kesalahan bagi pendengar atau pembaca. Selama dia sudah berusaha untuk tahu sebatas kemampuannya. Ya. Nah sekarang boleh enggak aslinya kalau secara struktur kalimat. Ini dibaca inna lillahi tis'atan wa tis'an isman. Miata ila wahidan. Man asawada kolal janah. Kalau ditinjau dari semata-mata kalimat, boleh enggak dibaca seperti itu? Boleh atau tidak? Kalimat sempurna atau tidak? Dan boleh atau tidak boleh? Kalau hanya dari sisi kalimatnya. Artinya masih memungkinkan. Tetapi menjadi tidak seperti itu karena dalil-dalil yang lainnya. Dan juga realita, kenyataan yang ada. Kalau dibuka Al-Quran dan As-Sunnah, maka banyak asma Allah di sana. Lebih dari 99. Jadi kalau dicek di dalam Al-Quran, kumpulkan satu persatu dari nama Allah, akan ditemukan lebih dari 99. Cara orang bodoh untuk menemukan lebih dari 99, cek penelitian para ulama yang mengumpulkan 99. Ya. Si A memilih dari sekian banyak, milih 99. Si B 99. Nanti akan didapatkan ada beberapa nama yang disebut oleh A tidak disebut oleh B. Disebut oleh B tidak disebut oleh C. Disebut oleh C, dan kalau dikumpulkan berapa jumlahnya? 100 lebih. Yang disebutkan oleh A enggak disebut oleh B, ya tambahkan. Disebut B disebut A, terus tambahkan terus. Maka jumlahnya akan lebih dari 100. Karena kebetulan ulama yang satu dan ulama yang lainnya itu berbeda-beda cara, apa artinya, menempatkan 99-nya. Yang dianggap ini yang lebih tepat untuk Asmaul Husna yang 99. Itu beda-beda. Adapun itu satu. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun hadis sahih yang mana Nabi SAW menyebutkan 99 nama tersebut. Maka kalau ada penyebutan 99 nama setelah hadis inna lillahi tis atau hadis nisman, itu adalah di apa, mudraj itu, perkataan perawi yang disambungkan dengan hadis. Maka hadis mudraj. Ada sisipan dari perawi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis, kemudian dinukil hadis tersebut, disampaikan. Nah, penyampe langsung ngomong dari dia. Ketika yang berikutnya dikira itu apa? Apa? Masih kaitannya dengan sabda Nabi gitu. Maka langsung langsung nyambung dengan hadis Nabi. Padahal itu sudah ada jeda antara Nabi dengan perawi. Nah, yang kesininya, kalau yang perawinya yang nyisipkan, dia tahu itu kata-kata dia langsung. Demikian juga yang apa, yang langsung berhadapan dengan rawi itu juga tahu. Karena tentunya apa, kalau kemudian sekiranya murid-murid ini akan salah paham, ini akan apa, akan dijelaskan. Jadi muridnya tahu kalau itu apa, penjelasan tambahan dari dia. Tapi nanti murid-muridnya itu ketika sudah apa, sudah mungkin ngambil catatannya, atau murid-muridnya lagi. Dari mana diketahui salah? Dari jam uturuk. Jadi dikumpulkan semua riwayat, maka akan diketahui, oh si fulan yang nambah gitu, si fulan yang keliru. Ini yang lainnya ada pisah nih, ada jeda. Ini enggak, berarti ini. Itu hebatnya Islam. Tidak ada satupun perkataan manusia yang dikira menjadi pernyataan Rasul SAW kecuali akan ditemukan. Bahwa itu bukan perkataan Rasul. Ada penemunya. Ada yang kemudian Allah jadikan dia meneliti lalu kemudian menemukan. Dan bisa membuktikan secara ilmiah bahwa itu bukan perkataan Nabi, tapi perkataan perawi. Dan itu tidak ada dalam agama manapun selain dalam agama Islam. Maka tidak bisa di dalam Islam seseorang mengklaim itu ajaran Islam padahal bukan, kecuali akan diketahui. Kalaulah tidak ada isnad, ini saya orang akan mengatakan apa yang mereka mau sesuai dengan hawa nafsu mereka. Laulal isnad laqala mangqala bimasa'a. Dan hancurnya agama-agama Allah Ta'ala yang turun terdahulu, itulah sebabnya tidak terjaganya sanad. Sehingga seorang seenaknya, ini firman Allah, ini perkataan Rasulullah, ini firman Allah, perkataan Rasulullah, karena tidak ada sanad. Sehingga ya akhirnya hilang agama yang murni dari para rasul sebelumnya, hilang karena telah tadi ternoda dengan perkataan manusia sesuai dengan kemauan hawa nafsu mereka. Maka jangan khawatir kafidin rahimani warahmatullah, kemurnian agama kita akan terjaga ila yaumil qiyamah, sampai batas akhir ketika Allah sudah menghendaki akan hancurnya langit dan bumi. Itu ada agama kita yang murni sebagaimana Rasul dan para sahabatnya memahaminya, itu akan tetap beredar di muka bumi ini. Hanya di bumi mana peredaran yang paling banyaknya, itu adalah tentunya sedang kehendak Allah. Dan alhamdulillah bumi kita Indonesia termasuk yang kita masih mudah mendapatkannya bagi yang mau. Ya. Dan untuk zaman sekarang ini praktis seluruh negeri itu mudah mendapatkannya bagi yang mau. Bagi yang Allah kehendaki kemudian dia mau. Karena dengan dunia apa? Ya, dunia informatika. Sekali lagi, kalau ada penyebutan 99 nama dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah batil nisbahnya. Bukan batil asmanya ya, batil nisbahnya. Termasuk nama yang beredar yang dikaitkan dengan hadis, itu beberapa nama sesungguhnya bukan nama Allah SWT. Artinya tidak memenuhi kaidah untuk menjadi asma Allah SWT. Tidak tepat kalau dimasukkan ke dalam asmaul husna. Apalagi zaman dulu kan, belum ada apa? Komputer gitu. Karena hadis yang keluar tuh hadis sebelum munculnya zaman komputer, klik mungkin akan ketemu. Berapa mana? Kalau dulu harus ngecek satu persatu gitu kan. Dari ingatannya. Ya, sampai di sini sementara pelajaran kita untuk sesi kedua. Dan saya lanjutkan dengan tanya jawab. Saya jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk kemarin. Ya. Ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada kaidah keempat yang kemarin maksudnya, asma wa sifat itu tergantung dari struktur kalimatnya dan penyandarannya. Mohon dijelaskan Ustaz. Afan, saya kurang paham. Jadi yang yang dimaksud dengan tergantung struktur kalimatnya dan penyandarannya itu adalah zahir sebuah kalam. Jadi makna yang langsung bisa terpahami dari sebuah perkataan itu bisa berbeda-beda karena perbedaan struktur kalimat atau perbedaan penyandaran. Nah, itu hukum umum. Maka demikian juga ketika kita memahami dalil-dalil asma dan sifat. Maka zahir sebuah perkataan, makna dari sifat Allah tersebut, makna dari firman Allah tersebut juga bisa berbeda karena berbeda strukturnya atau konteks perkataannya. Ya. Seperti misalnya ketika Allah berfirman tajri bi ayunina walitusna ala aini. Berfirman tentang kapal Nabi Nuh, tajri bi'ayunina. Kapal Nabi Nuh itu tajri berjalan, berlayar bi'ayunina. Tidak ada seorang pun yang memahami dari struktur kalimat itu bahwa kapal Nabi Nuh berjalannya di mata Allah, gitu kan. Ya. Walaupun dari struktur kalimat dari itu bi ayunina ya tajri bi apa misalnya kalau perkara yang lainnya misalnya tajri bis, bil bahar atau tajri mungkin berlayar di atas atau bersama air laut sama laut. Di mana kapalnya nempel di laut kan gitu. Tapi ketika tajri bi ayunina tidak ada seorang pun. Maka zahirnya karena struktur kalimatnya menjadi makna yang terpahami langsung berarti berjalannya bersama pengawasan mata Allah berjalannya di mana? Kapal Nabi Nuh berjalannya di mana? Di langit. Ya, di air, di bumi gitu. Tetapi ketika kapal Nabi Nuh berjalan, maka bersama itu mata Allah mengawasi. Itu dohirnya gitu. Bukan berarti kapal Nabi Nuh berjalannya apa? Di berlayar di mata Allah gitu. Sama dengan walitusna ala aini. Supaya kamu Musa dipelihara ala aini di atas mata Allah. Apakah Nuh tumbuh besarnya di atas mata Allah gitu? Tidak ada orang yang paham begitu. Struktur kalimat orang yang mendengarnya yang paham bahwa Nabi Nuh tumbuh perkembangannya dalam pengawasan mata Allah. Allah senantiasa mengawasi perkembangan Nuh. Ini perkembangan apa? Nabi Musa alaihissalam. Walitusna ala aini. Sebagaimana juga inna qulubal ibad baina asabi min asabi ar-rahman. Beda tentunya dengan Pak jalastu baina Budi wa Ali gitu. Karena perbedaan idhofah atau perbedaan struktur kalimat bahwa hati-hati hamba di antara dua jari dari jemari-jemari Allah Taala. Maka tidak berarti bahwasanya jari jemarinya Allah Taala nempel di mana? Ngapit hati-hati kita. Tapi dia diantaranya, dan Allah terlalu besar, dan itu hakiki, otomatis. Itu betul, hakiki, bahwasanya memang diantara dua jari, jari-jarinya Allah sangat besar, tangan Allah sangat besar, tangannya tentunya sangat besar. Dan kita lah, semua makhluknya di tangan Allah bagaikan apa? Khardal fi yadi ahadikum. Seperti biji sawi di mana? Di tangan kalian. Tentunya beda antara apa? Al-qalam baina usbu'aya. Al-qalam baina usbu'aya. Benar enggak ini? Ya. Maka yang terpahami akan beda. Karena perbedaan didofakan ke siapa gitu. Jarinya itu gitu. Bi usbu'aya al-qalam, yang disebutkan qalam baina usbu'aya. Dohirnya beda karena perbedaan idofah. Walaupun kalimatnya sama. Struktur kalimatnya mirip. Tapi menjadi beda dohir yang terpahami karena idofahnya yang berbeda. Penyandaran yang berbeda. Allah alam bisa. Bisa tolong dijelaskan kenapa Al-Quran adalah sifat Allah? Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalam adalah sifat Allah. Maka Al-Quran sifat Allah. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ya. Al-Quran itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah sifat Allah. Maka Al-Quran adalah sifat Allah. Ngerti gak? Ya. Jadi itu satuan dari firman Allah. Firman Allah itu banyak. Injil, Taurat, semuanya firman Allah Taala. Yang dalam bentuk dikitabkan. Dan firman Allah yang tidak dikitabkan juga banyak. Dan kalau Allah mau, lakanal bahru midad dari kalimatillah. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatullah. Jadi kalau Allah berkehendak untuk berfirman, jadikan apa? Air laut sebagai tintanya. Semua air laut yang ada dimanapun keberadaannya, jadikan sebagai tintanya. Setelah habis semuanya, kemudian buat air laut yang seperti tadi, semuanya datangkan lagi. Habis datang lagi, habis datang lagi. Kalimat Allah tidak akan habis untuk nulis. Lakan al-bahru mithal kalimatillah nafid al-bahru qabla an tanfada kalimatullah. Walau ji'na bimislihi madada. Jadi Al-Qur'an itu hanya sebagian kecil dari apa yang Allah firmankan. Yang Allah kehendaki untuk Allah berfirman. Sebelumnya Allah sudah berfirman. Ada yang dibukukan dan ada yang tidak dibukukan. Dan nanti pun Allah akan berfirman lagi kepada penduduk mahsyar. Dan Allah pun akan berfirman kepada penduduk surga seraya menjumpai mereka. Allah mengajak penduduk surga untuk berbicara. Penduduk surga melihat Allah dan berbicara dengan Allah SWT. Kalau berbicara kepada mereka, mereka berbicara kepada Allah SWT. Maka Al-Quran lah sifat Allah karena dia firman Allah. Karena firman Allah sifat Allah, maka Al-Quran pun firman sifat Allah. Bagaimana menjelaskan kepada anak jika tanya di mana Allah agar tidak dimaknai terlalu harfiah dan tidak membuat bingung. Kayaknya gak bingung kalau kemudian jawab Allah di atas. Bahkan sebelum diajari sudah. karena itu fitrah. Fitrah. Orang yang tidak belajar tahu kalau Allah di atas. Hanya orang yang belajar yang menjadi tidak tahu Allah di atas. Ya, pahami baik-baik. Orang yang tidak pernah belajar di mana Allah, dia tahu Allah di atas. Tapi orang yang pernah belajar di mana Allah, justru menjadi salah dia. Tidak percaya. Tanya kepada seorang, di mana Allah? Kebanyakan orang akan jawab Allah di mana-mana. Tapi biarkan dia ngomong secara spontan. Tanya terus yang lainnya. Mbak, kapan nikahnya? Itu mah tergantung yang di atas. Iya. Lah yang di atas siapa tadi? Allah. Lah yang di mana-mana siapa? Oh iya ya. Maka jawaban di mana-mana itu hasil belajar. Tapi jawaban Allah yang di atas itu bukan hasil belajar. Fitrahnya yang berbicara. Enggak ada. Kapan nikahnya, Mbak? Tergantung yang di mana-mana. Belum pernah saya mendengar gitu. Satu pun. Belum pernah saya mendengar satu pun. Orang yang enggak pernah belajar sama agama sama sekali, kemudian dia ditanya, "Kapan, Mbak, nikahnya?" Itu mah tergantung yang di mana-mana, Mbak. Udah serahkan saja sama yang di mana-mana. Belum pernah. Dah, terima saja, serahkan saja yang di atas. Yang di atas enggak pernah tidur kok. Itu kalau dia didolimi. Dah, serahkan saja sama yang di atas. Enggak pernah. Dia mengatakan, "Dah, serahkan saja sama yang di mana-mana." Bukti kalau jawaban di mana-mana hasil belajar. Ya. Karena ya, belajar di guru yang jahil, yang tidak paham tentang Rabb-nya, gurunya pun hasil belajar. Jadi nggak akan bingung, insya Allah, karena sesuai dengan fitrahnya. Yang bingungkan justru yang tidak sesuai dengan fitrahnya, itu jadi bingung. Jawab saja di atas. Kalau di atas gimana? Terus. Wah, atas terus sana. Setelah habis semuanya, ya, setelah habis semuanya, di atasnya. Gitu. Kan ada langit, atasnya lagi. Kan ada langit, atasnya lagi. Kan atasnya lagi, gitu. Ya. Setelah di atas semuanya. Assalamualaikum Ustaz, apakah penggunaan penggandengan sifat sama Allah Ta'ala jika dibolak-balik akan memiliki makna yang berbeda-beda, misal As-Sami'ul Basir dengan Al-Basirus Sami? Ya, lahirnya berbeda. Ya, jadi ketika Allah menggandengannya As-Sami'ul Basir, itu tentunya maksudnya berbeda seandainya dengan Al-Basiru As-Sami. Karena tidak ada kesia-siaan dalam firman Allah SWT. Adapun di mana letak perbedaannya, nah itu kadang yang kita terbatas memahaminya. Jadi ada makna yang berbeda, makna lebihnya. Kalau makna pokoknya sama, sama-sama mendengar, melihat, melihat, mendengar. Tapi makna lebihnya, makna plusnya, itu yang Allahu a'lam bishawab. Bolehkah belajar ilmu non-akidah pada ustadz atau guru yang terindikasi memiliki memeluk asy'ariyah, misal belajar fikih atau bahasa Arab? Kalau hukum asalnya tidak boleh selama masih bisa kepada yang tidak terindikasi. Hukum asalnya ya. Selama kita bisa dan mudah bagi kita untuk belajar kepada yang tidak terindikasi, itu tidak boleh. Tetapi kalau kemudian kesulitan, maka boleh dengan dia sudah memiliki modal tentang di mana letak kesalahan Asy'ari, sehingga seandainya dia nyelipkan dalamnya, tidak. Karena secara umum yang namanya guru itu adalah menyampaikan misinya, artinya apa yang diyakininya, menyelipkan apa yang diyakininya. Ya, itu umumnya yang namanya guru itu, dia akan menyampaikan apa yang menjadi keyakinannya dalam pelajaran apapun juga. Itu kalau orang yang berkeyakinan dan dia menginginkan akhirat dari keyakinannya, maka dia menghendaki orang lain pun juga sama. Maka di antara metode yang dilakukan oleh YP Al-Asari adalah pelajaran muka Badar. Itu bukan tanpa maksud. Ya. Ada misi terselubung. Ketahuilah, ya. Ya. Jadi belajar bahasa Arab tujuannya memasukkan akidah salaf dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, sebagian kena, sebagian dapat bahasa Arabnya tok, akidahnya enggak menerima. Tapi sebagian akhirnya dia apa? Jadi belajar akidah salaf. Bermula dari dia hanya ingin belajar bahasa Arab. Jadi ada misi terselubung. Ya. Apalagi kalau antum dulu yang generasi sebelumnya kitabnya menggunakan kitab Tashil, buah pena dari Al-Ustaz Ari Wahyudi. Itu jelas sekali misinya gitu. Terlalu kentara gitu. Ya, jadi misi dakwah salafiyahnya itu kental dalam contoh-contoh kalimat yang dibuatnya. Dan demikian juga ahlul bid'ah gitu. Demikian juga ahlul bid'ah. Ketika dia ngajar fikih, ngajar apa? Ya. Maka lihat yang belajar di STAI. Jurusannya apa saja, mesti dosennya ngomong tentang akidahnya. Kalau tidak ya kebanyakan lah menyisipkan. Yang pembenci salaf ya akan bicara juga. Sambil ngajar sambil nyindar-nyindir sana sini gitu. Dia faknya fikih atau faknya bahasa Arab, tapi ya sambil ngomong. Maka kalau bisa tidak. Walaupun untuk kondisi sekarang sulit ya, secara umum sulit. Artinya khususnya yang kepengin ijazah. Ya, khususnya yang kepengin berijazah agama. Kalau yang enggak kepengin ijazah agama masih relatif mudah. Tapi yang kepengin berijazah agama itu sulit hari ini untuk tidak belajar kepada ulul bid'ah. Walaupun sampai ke Timur Tengah belum tentu bersih dari belajar kepada ulul bid'ah, apalagi yang di Indonesia. Berapa fakultas yang bersih? Baru berapa mahat salafinya, kuliah salafi. Di Libya mungkin mayoritasnya bukan salafi dosennya ya. Bukan apa ahlus sunnah wal jamaah, bisa jadi. Kalaupun kurikulumnya jelas. Tapi kalau tidak ingin berijazah, Pak, insya Allah mudah. Cari yang tidak ahlul bid'ah. Nah, demikianlah. Ikhwahin rahimani warahmatullah. Pelajaran kita pada sesi yang kedua ini. Dan insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Masih ada pertanyaan kemarin yang masih tersisa. Mungkin nanti pada pertemuan berikutnya billah. Akhir da'wana wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.